Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut di rakaat pertama itu enggak sah. Karena dalam mazhab kita kunut itu di rakaat terakhir. Karena menurut sebagian ulama menyebabkan sholat batal karena nama-nama rukun batal, ya. Jadi kunut itu di rakaat terakhir. Baik itu kunut sholat subuh atau kunut nazilah. Enggak boleh rakaat satu, rakaat dua. Nah, cuma tata caranya ada perbedaan di antara ulama. Sebagian besar ulama berpendapat kunut itu setelah ruku, ya, pas iktidal. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Jadi kunut itu sebelum ruku. Jadi setelah baca surah, kunut dulu habis itu ruku. Ada sebagian ulama seperti itu. Bahkan ada sebagian mazhab caranya juga seperti itu. Enggak apa-apa, yang penting di rakaat terakhir, bukan di rakaat satu, rakaat kedua. Menurut sebagian ulama malah menyebabkan sholatnya batal kalau rakaat kunut selain rakaat terakhir. Wallahu ta'ala bissawab.